Govan Bojonegoro. Coba lembaikan tangannya bareng-bareng lagi. Udah goyang yang enjoy ya. Lanjut. Membuat dirimu maafkan aku sayang. Goyang. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut. Buat sahabatku Cilo Manis, buat teman-teman MC semuanya. Maafkan aku. lagu buat teman-teman semuanya yang di sini.